saat ini. Kemarin di Jerman sangat jelas suaranya, katanya lebih jelas daripada di masjid. Berita ini Kanada, Selandia Baru yang sangat merespon, di Jepang, teman-teman yang ada di penjuru dunia yang merilai, terima kasih atas kebersamaannya dan bantuannya menyampaikan informasi ini kepada yang lain. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan dialog pagi. Jadi dari tauhid ini sudah memiliki beberapa fase. Mungkin masih ingat ya, dulu pertama kali ada itu Aam mulai dari usia 24 tahun di KPAD, di rumah orang tua. Ya, lalu kesana sini melanglang buana mencari ilmu dengan beberapa teman. Jadi nanti ada ini para santri yang hadir di sini mungkin nggak tahu ya, dulu mencari ilmu ke beberapa tempat. Lalu mulai membangun masjid ini, kontrak di Beger Talong ini tahun 1990-an. Ya benar, bulan Oktober. Dan masjid ini dibangun dari dulu ada riwayatnya yang saudara akan tahu, mulai 94 dari ini. Lalu 98 mulai diuji oleh Allah dengan dikenal banyak orang. Jadi babak pertama, babak dasar dan tauhid. Babak kedua mulai diuji terkenal, banyak orang datang. Ini namanya babak, bahkan ketika uang begitu banyak ada yang nyindir Darut Tauhid jadi Darut Duit, karena perusahaan maju, ekonomi maju, wah duniawi ditimpah, orang banyak masuk media kemana-mana. Itu sampai 2006 itu babak ujian duniawi Darut Duit. Jadi rumah duit, aduh, itu sangat terburuk di dalam ketauhidan di pesantren ini. Karena terasa sekali bergesernya orientasi dari ketauhidan kepada dunia. Dan ini sangat terasa, kecuali beberapa orang yang konsisten. Saya termasuk yang hanyut, ya. Jadi, ya begitu ujian. Lalu Allah menolong tahun 2006, babak baru yaitu babak belur, ya. Nah, heboh 2006 akhir sehingga media menghina apa begitu, saudara tahu sendiri kan, ya. Bapak pasti mengikuti kan, tidak penasaran ya. Ibu-ibu yang senang jadi ngambek, wah media yang tadinya bagian muji jadi nyansi, ya begitulah. Episode inilah babak terbaik, diselamatkan dari silau duniawi, aksesoris dunia, sehingga 2006, 2012 dengan izin Allah, bismillah kata guru kami, sekarang mudah-mudahan Darut Tauhid sudah punya dasar tauhid yang lebih baik, mudah-mudahan sekarang Darut Tauhid sudah lebih menanamkan ketauhidan sebagai fondasi. Alhamdulillah kedatangan Ustaz Suhur dengan sekarang sudah 82 santri tahfiznya, yang saya sendiri nggak bisa memanjani, para ahlinya berdatangan. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini jadi sudah 32 yang hafal Quran. Alhamdulillah SMP ada, SMA ada, pokoknya yang paling penting nyaman di sini, jadi nyaman. Hari ini sebuah perjalanan panjang. Dulu mulai dalam usia 20. Nanti samping hari ini ada Abu di Faisal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan satu lagi nama yang malaikat siapa, coba nama ini siapa? Kan assalamualaikum kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ridwan. Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. Wah, bagus bagus nih dua-duanya. Ya mudah-mudahan saya bawa bagus nama ya. Nah, Kang Ridwan ini adalah Kang Ridwan dulu ya. Nah, Kang Ridwan dulu tahun berapa lihat ini di masjid ini zaman mukul-mukul? Dulu kalau tidak salah tahun 93-94 saya masih mahasiswa di arsitektur ITB, membantu mendesain bersama teman saya Pak Dodi Samiaji, Kang Budi Faisal, yang Alan, Pak Haris Sudarsono, ya, membangun renovasi pertama ya, dari kontrakan menjadi sebuah bangunan yang layak untuk dijadikan tempat dakwah. Ya dulu ini cuma kontrakan di sini. Masjidnya dibuat dari triplek dan kacanya dari plastik. Masih ingat ya? Jadi dulu mampar bersama. Ya mampar bersama. Jadi ada Abudi, ada Kang Ridwan, ada Bang Yan, ada Debbie Hadi Sudarsono yang dari arsitek ITB ikut. Dulu yang ikut membangunnya Pak Jarwin, ya, Jarwin Nisa, sudah senior. Jadi Kang Ridwan ini termasuk bagian dari titik mangsa adanya Masjid Darul Khairin. Mudah-mudahan pahalanya dapat terus nih, nanti baik, ya, amin. Amin. Baik, boleh aku cari dengan Kang Budi dulu sebentar ya, sebelum nanti kita lanjutkan. Kang Budi, apa yang terpikir dan terasa apa Budi Faisal ini, ya sama dengan Kang Ridwan yang ikut belajar terus. Istrinya aku di santrinya pengen ya, ya di sini ya. Dulu zaman masih bilik di sini, alhamdulillah pada jodoh macam ada ketukar. Aku di apa yang terpikir nih? Sekian tahun dulu aku di masih mahasiswa ya, sekarang sudah ada kesembuhan ya kita itu. Ya pada waktu umur 24 tahun saya pada waktu berumur 19 tahun. Masih di KPRC, jadi beliau mengajak saya untuk membuat pesantren. Tapi sejujurnya dalam hati saya pada waktu itu, ini masih muda udah ngajak dibuat pesantren gitu. Jadi dari perjalanan itu mungkin dari usia 24, sekarang 51 tahun, saya 46. Sudah cukup banyak yang Allah takdirkan dan Allah perlihatkan insya Allah dengan bukti-bukti di hadapan khalayak semua. Ya mudah-mudahan kita doakan AA semakin berkah, amin, semakin bermanfaat bagi banyak orang. Ya, aku juga tahu, jadi tidak kaguh waktu itu ya. Mau bikin pesantren habis nggak nyambung kan jadi orang tua tentara, saya sekolah elektro, hobi dagang, mau bikin pesantren mah dari mana tapi mangsanya, begitulah. Terus gimana sekarang faktanya adanya? Ya saya mengikuti mungkin sampai babak 2006 sampai 2008 mungkin lah ya. Ya. Ya subhanallah banyak yang mengejutkan dan tidak dipahami oleh jalan berpikir saya minimal gitu. Ya alhamdulillah mudah-mudahan ke depannya jadi lebih baik. Amin. Mungkin mudah-mudahan nanti di Eko Pesantren juga bisa semakin bermanfaat. Nah Budi ini adalah yang diberi amanah untuk mengelola Eko Pesantren ya, mendesain kemudian memakmurkan dengan teman-teman lain di kelola Eko Pesantren. Beliau pendidikannya dulu di ITB, terus saya di arsitektur, kemudian alhamdulillah ada kesempatan belajar urban design dan landscape di Amerika, kemudian belajar planologi urban planning di Australia. Waktu ke Australia tahun ya pada tahun 2002 sempat mengantar akte Melbourne ke Sydney untuk berdakwah di sana. Ya alhamdulillah jadi kemarin kesana lagi alhamdulillah ternyata di sana sangat tertarik untuk membangun Darul Tauhid juga. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan nanti ada pesantren di sana. Ya baik. Ya. Jumlahnya besar sekali di Australia orang Indonesia. Oh iya, 100-an ribu kalau total ya. Dan suasananya enak tuh ya, ada perkampungan Islami, makan halal, sekolah juga dan tempat-tempat ibadah di kantor-kantor, di rumah sakit, di sangat diperhatikan ya, masya Allah. Baik, Abudi ini ya melihat situasi sekarang ini nih. Kira-kira peran apa yang diharapkan dari pesantren ini yang aku dipikirkan dengan bola tauhid pengalaman begini? dari berbagai macam hiruk pikuk mungkin di Indonesia. Yang paling menyedihkan saya secara pribadi dan keluarga mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian juga bisa melihat masih ada perbudakan ya di Indonesia yang baru saja terbongkar. Itu sungguh sangat mengagetkan, di zaman dunia modern seperti ini masih ada perbudakan. Banyak hal yang kita lihat semakin makmur negara kita, alhamdulillah pertumbuhan ekonominya besar, tapi tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan akhlaknya. Jadi saya semakin yakin krisis terbesar sebetulnya bukan krisis ekonomi atau krisis yang lain, tapi sebetulnya krisis akhlak. Dan krisis akhlak ini dari yang diajarkan oleh AA juga bermula dari sebetulnya krisis tauhid. Jadi kalau tauhidnya benar, insya Allah akhlaknya baik. Saya pikir itu yang AA sampaikan kepada kami, para muridnya juga, bahwa walaupun dulu kita dikenal sebagai bengkel akhlak ya, tapi ada fase-fase yang kemudian alhamdulillah kemudian AA juga sampai pada kesimpulan mulainya harus dari tauhid. Mulainya harus dari tauhid. Sehingga keyakinan kepada Allah SWT itulah yang akan paling mungkin menyelamatkan kita, tidak ada yang lain. Mungkin itu kan. Masya Allah. 13 tahun pertama Rasulullah dakwah adalah tentang tauhid, mengenalkan Allah. Karena kalau orang sudah kenal, kalau dia kenal Allah tentang apapun, dia kenal bahwa rezeki ada yang mengatur, dia kenal bahwa kedudukan itu ada juga yang angkat, menurunkan, dia kenal jodoh itu adalah dalam kekuasaan Allah, dia juga kenal kalau sakit itu dengan izin Allah dan hanya Allah yang bisa menyembuhkan, menggugur dosa, dia kenal nyamuk itu ciptaan Allah. Jadi kalau orang makin kenal ke Allah, beda sekali melihat dunia dan mudah berubah, lebih mudah berubah. Dia tahu nih Allah selalu melihat. Jadi nggak ada tempat yang tersembunyi untuk berbuat maksiat. Dan dia tahu kalau dia licik itu nggak akan kemana-mana, kecuali balik ke dirinya sendiri. Jadi para koruptor itu yakin tauhidnya belum bagus. Karena kalau dia bagus, nggak korupsi. Ya, mau ngapain korupsi, rezeki ada dalam kekuasaan Allah. Nah, alhamdulillah takdir dapat begini juga bulat belok kemudian. Terus sudah bapak belum mungkin bapak berhenti ingat ilmu kelapa. Ya, jadi anak ini mau mengulang dikit ya, bahwa ada seorang ulama yang ngasih tahu, nggak bisa itu ulama keluar syarifatinya sebelum ngamalin ilmu kelapa. Apa ilmu kelapa? Satu, bakal dijatuhkan dari pohon. Kelapa itu nggak akan keluar syarifatnya kecuali jatuh dulu, dan nggak ada kelapa jatuh yang melayang. Kebun. Yang kalau udah nggak kebun tuh bukan yang dibelai, dijemur. Dijambak, nah, cabut-cabut nih sampai gundul. Udah gundul bukannya dikecup, digetok. Kan golok juga dibagi ke belta. Nggak ada yang ngumpul kelapa pelan, pakai perasaan nggak habok-habok. Udah gelap, dicukir, pakai tutup golok ya kan. Nggak ada nyungkil pun, sampai copot keluar dari posisinya. Udah coplok apa? Belum, disisir dulu, dikuliti sampai bersih, sampai putih, udah putih, diparut, sudah diparut, dipalas, baru keluar syarifati. Ini kayaknya gitu lah putih. Itu tahun 2006 saya dikasih tahu, bapak. Jadi saya tanya, ini masih lama? Oh masih, katanya ini baru dijatuhin. Tapi mudah-mudahan lah, sudah diparut sekarang. Nah, hasilnya katanya tauhid. Kalau udah diperes tuh, apa saya tanya sama guru tuh, nanti gimana guru ini tuh ciri-cirinya udah mulai ringan? Kalau hati ini sudah teriak kul huwallahu ahad, katakan Allah itu ahad, Allahu samad, gak ada lagi tempat bersandar bergantung kecuali hanya Allah. Nah, kalau hati ini sudah menuhankan Allah makin bagus, udah hilang sandaran selain Allah, akan jauh lebih ringan dalam hidupnya. Gitu dong. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nanti para mahasiswa arsitek. Amin. Ya. Pak Budi kan pernah ke Jepang. Iya. Ya. Mungkin ada oleh-oleh dikit sebelum ngobrol dengan Bang Ridwan. Oh iya. Nanti Kang Iba juga mungkin bisa juga share karena beliau juga di kesempatan Bang untuk melihat negara lainnya. Ya, alhamdulillah saya bulan lalu sempat kembali lagi ke sana. Paling lama berada sempat 25 hari dalam program pertukaran mahasiswa, zaman saya mahasiswa. Semakin ke sana saya akan melihat bahwa banyak sekali nilai-nilai Islam yang dipraktekkan ya oleh masyarakat Jepang. Sampai terakhir bulan lalu ketika saya tanya pada para senior di sana, mereka menyampaikan dari mana kok mereka bisa begitu memuliakan tamu seperti hal yang diajarkan Rasul kita. Setelah agak lama merenung, beliau menjawab, mungkin dari kecil dia katakan, dari kecil pendidikan budi pekerti itu sudah menjadi bagian dari sehari-hari mereka. Saya juga punya sahabat di jurusan arsitektur, dosen juga, yang juga mengatakan istrinya orang Jepang, dan memang subhanallah bagaimana para istri Jepang juga sangat ingin para suaminya itu mendahulukan orang lain. Sudah mungkin mendarah daging, dan itu terbukti dari kehidupan sehari-hari, itu dari sosialnya, dari kebersihan subhanallah. Kita dengar bagaimana di got-got itu, di saluran-saluran kota di sana, tidak ada air pada saat musim hujan sekalipun, karena begitu bersihnya sistem drainasenya, sistem utilitasnya. Jadi subhanallah bagaimana disiplin yang sangat tinggi juga di sana terjadi. Tidak melihat orang lain, pokoknya keinginan membantunya sangat besar. Jadi saya melihat subhanallah banyak sekali nilai-nilai Islam yang diajarkan Rasul dipraktekkan oleh masyarakat Jepang gitu. Dan pasti ini takdir Allah. Ya Allah memperlihatkan orang Jepang itu dengan Allah gitu ya, dengan caranya. Betul. Nah, dan Allah takdirkan kita bisa melihat orang yang mempraktekkan nilai-nilai yang diajarkan Rasul. Walaupun tanpa iman udah segitu, apalagi dengan imannya. Kalau dikasih hidayah saja orang Jepang mudah tuh dapat dunia akhirat, kita rada nggak kebagian. Dan di dunia kita babak belur, mudah-mudahan lah di akhirat mendapat ya. Tapi inilah tantangannya. Nah, baik kemudian, Bang Ridwan, cerita dong pengalaman apa aja yang menginspirasi selama Allah takdirkan sekolah. Di mana aja dulu sekolah? Alhamdulillah, jadi saya lulus arsitektur di ITB tahun 95. Setelah 2 tahun saya berangkat ke luar negeri 97, pulang lagi ke tanah air 2003. Dulu di Amerika Serikat bekerja ambil S2, tapi sebelumnya bekerja dulu dan sempat banyak kesedihan-kesedihan yang sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena saya masih ingat baru 4 bulan sampai di sana, tiba-tiba krisis moneter. Perusahaan yang tadinya mempekerjakan saya bilang, Pak Ridwan, kami kena krisis moneter. Pak Ridwan, saya akan kirim pulang. Itu baru 4 bulan, padahal waktu di Soekarno-Hatta saya sudah dadah-dadah ke sekampung gitu ya, ke luar negeri. Baru 4 bulan dipecah. Luar negeri lagi dari Amerika. Nah di situ yang pertama saya, saya bilang ke diri saya, di rumah ini pulang sebagai pecundang atau nekat. Saya istiqoroh, saya putuskan, saya akan nekat untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kumangkeng gitu lah, Allah wa atwata ila billah aja. Dan disitulah fase pertama saya aprak-aprakan melamar kerja. Dilecehkan berkali-kali, dan orang Amerika itu apa lagi ITB. Jadi waktu ditanya kamu sekolah di mana, ITB? Di mana? Di Indonesia. Itu apa? Yang bekerja di sini hanya lulusan Harvard, MIT atau Columbia. Nah, kita yang berkata itu apa? Ini nama kepala sekolah hebat, saya pulang. Sampai saya belajar, oh kalau di negeri Amerika, di negeri orang, ternyata percaya diri penting. Kalau saya kan orang Sunda, dia wawancara daya kerja, Jadi, Pak Ridwan bikin ini, ya lumayan dikit-dikit gitu ya. Itu dianggap rendah diri, gitu. Jadi ditumpah. Kalau di sini kan memang aturan adabnya begitu. Sehingga, akhirnya saya lupa wayangna gitu ya. Di wawancara kelima, 4 kali ditolak terus. Emang kamu bisa komputer? Cepat wawancara. Kalau saya orang Sunda ditanya di Bandung, pasti saya jawab, ya lumayan sedikit-sedikit. Mau diterima, gitu. Akhirnya saya lupa jawabannya. Saya bilang, Saya bukan hanya bisa komputer, saya dulu di Bandung itu adalah guru komputer. Nah, karena guru kok, gara-gara itu diterima di universitas. Nah, dalam perjalanan hidup juga saya mengalami yang pada saat kita hidup di negeri orang, itu nilai-nilainya kan luar biasa berbeda. Itu meluruskan mental, niat dan istiqomah itu luar biasa berat. Pelajaran itu sering terlihat, ya. Makanya di negeri orang itu kekuatan optimisme dan bersandar pada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi satu-satunya kunci, betul. Saya di fase kedua pernah dilecehkan juga oleh atasan saya. Atasan saya kebetulan orang Belanda, ingat company dan juga jadi selama bekerja saya tidak pernah diajak sosialisasi, diajak, pokoknya dikucilkan lah. Jadi saya ini ke kantor hanya kerja. Suatu hari ada pekerjaan besar di negeri Cina, saking besarnya dibagi-bagi, saya ngerjain bagian A, atasan saya orang Belanda ngerjain bagian B, dan satu lagi bagian C. Pada hari mau pengumpulan, ternyata menurut kantor si atasan saya kualitas kerjanya tidak layak untuk dijadikan standar kantor. Yang saya lulus di hari itu, kantor bilang, Ridwan tolong ambil alih pekerjaan atasan saya orang Belanda. Sebulan kemudian kita menang proyeknya di Cina. Kemudian bulan depannya atasan saya diberhentikan, saya naik pangkat. Jadi kesimpulannya, selama kita istiqomah, kita kerja keras, percaya diri, walaupun banyak godaan, banyak tantangan, insya Allah Allah mendengarkan dan memberikan hal terbaik. Nah, memang kita pelajaran ini, kalau sombong, sisi sombong itu dua, atau rohak, wakam, jurnas. Orang sombong itu satu, gak suka dengan nasihat, masukan, koreksi dari orang, jadi dia punya pikiran sendiri aja terus merasa paling baik. Yang kedua, melihat orang lebih remeh, lebih rendah, makin meremeh, karena kesombongan itu sebenarnya tanda kebodohan, karena orang itu gak akan pernah sukses dengan kesombongan. Ini makanya jadi cerita barusan. Terakhir. Nah, terus akhirnya saya pulang 2004. Nah, di sini saya sedihnya, selama saya 7 tahun pekerjaan saya itu membangun kota karena profesi dan ilmunya. Jadi ke Cina, hampir seluruh kota di Cina, Timur Tengah dan seterusnya. Tapi UI ke Bandung, sampah di mana-mana, macet dan seterusnya. Padahal sehari-hari saya membereskan macet, beberes banjir, beberes sampah. Oh, jadi sekolahnya apa bagian beberes? Konsultan tata kota. Konsultan tata kota, ya. Itu, nah ini menarik nih. Kemarin ada juga terus terang ada jarang ke Bandung, ya. Ada orang Bandung lewat apa tuh Asia Afrika yang pamingkan, lewat apa? Nah, jadi apa? Ya, sebelum Asia Afrika, waduh gitu. Dinding-dindingnya tuh penuh lukisan. Hebat bisa menangin Sunda dan orang Bandung. Segala digambarannya. Ini belokan ya. Aduh malu rasanya, ya Allah. Itu belum seberapa. Oh, belum seberapa ya. Hasil survei, masalah nomor satu di kota ini adalah sampah. Dan saya lihat sendiri ibu-ibu buang sampah ke sungai berapa kali. Dan rata-rata itu buang sungguh-sungguh. Apa? Buang sampah nanti jam 2 pagi. Pada saat menjelang subuh, menang saat koek, banyak kita tinggalin bungsu, gitu. Padahal di Bandung itu ada 44 sungai. Dan rata-rata semua sungainya dijadikan daerah buangan. Jadi sungai itu menjadi tempat buang sampah terpanjang sedunia segera melibatkan. Dan itu tidak menyelesaikan masalah kan ya? Tidak, karena beres di sebelah sini, banjirnya di belah itu. Padahal katanya kan ciri apa kebersihan adalah sebagian dari iman. Namun kota nak bersih, berarti banyak orang beriman. Nah, iya, kami kota nak kotor, kabalakan, jangan-jangan. Ini yang membuat panas dingin. Ya, saya sebetulnya orang mengenal alim orang Bandung. Lihat kota Bandung, masa ya mungkin ada orang sudah berbuat banyak, tapi mestinya bisa lebih bagus, gitu ya. Yang kedua kemarin ditangkap lagi itu ya, yang korupsi di Bandung, Jadi benar-benar kelihatannya warga Bandung dan sekitarnya, dan itu juga tidak boleh merasa aman di dalam pesantren aja nih. Kita harus berbuat sesuatu karena Rasulullah juga tidak ada di masjid saja. Makanya senang mendengar Kang Ridwan ini mempelajari dan mempraktekkan, mengkonsultasi tentang tata kota. Itu pengalaman di kota lain, kota apa saja yang pernah dikonsultasi? Sebenarnya gak jauh-jauh, memang karena pekerjaan banyak kota di seluruh dunia, tapi yang paling dekat itu Surabaya. Saya jadi penasehat wali kota Surabaya 5 tahun, dan bisa dilihat wali kota Surabaya itu yang pertama ya, yang gombangnya. Jadi kuncinya memang ada di pemimpin. Kalau pemimpinnya tidak sombong, mendengarkan. Jadi saya masih ingat, Pak Ridwan dipanggil ke Surabaya, disuruh presentasi. Saya bilang, saya mau presentasi, asal langsung ke wali kota. Kalau ke bawahannya, nanti bawahnya laporannya suka disensor lah. Jadi ilmunya 100%. Akhirnya dikasih 30 menit, saya bilang, Bapak Wali Kota, kalau Surabaya mau maju, kembalikan lagi sungai kepada harkat dan martabatnya, pasti bisa Allah barokah. Didengarin dengan segala contoh-contoh. Setiap ada seminar, wali kotanya selalu ikut dari awal sampai akhir. Kan? Biasanya kalau pejabat di Indonesia kan membuka acara terus mohon maaf karena saya ada kesibukan lain, saya minta izin. Jadi nggak dapat ilmunya. Nah, kalau wali kota Surabaya ini mendengarkan, gara-gara wali kotanya duduk mendengarkan 2-3 jam, kan bawahannya mendengarkan juga. Jadi para lintas. Makanya kalau ke Surabaya itu mesti sekarang sampai Kang Acil Bimbo bilangnya gini, Mil, karek saya mah ninggalin air kota trotoar di pel. Surabaya yang sekarang insya Allah sementara ini ya menjadi percontohan kota yang bersih. Kota besar dan ruwet juga Surabaya. Nah, itu dikonsultasi, konsultannya apa aja waktu itu bicara sama Mbak Wali Kota? Ya, ada beberapa intinya mas strategi bahwa Surabaya ingin menjadi kota yang bersaing di level Asia, kemudian memperbanyak ruang hijau. Makanya kalau ke Surabaya, para jemaah ya, saya sarankan ke Taman Bungkul namanya. Itu seumur hidup saya sebagai orang Indonesia baru lihat Taman Binoa, juga di mall, padat aja. Dan semua melakukan kegiatan masing-masing. Anak-anak jam 11 main ayun-ayunan, diantar orang tuanya. Sebelah sini ada yang main internet, sebelah sana lagi belajar main musik, ada luar biasa. Karena ciri kota yang sehat adalah orangnya berinteraksinya di luar-luar, bukan di kafe atau di mall. Karena artinya kamarnya itu keluar bertemu manusia. Semakin kita jarang bertemu dengan sesama manusia, biasanya makin stres. Makanya para jamaah dalam tabib, ada berita buruk minggu lalu, Pak. Hasil dari survei ahli psikiater Indonesia, 19% lebih sedikit warga Bandung itu diduga terkena gangguan mental. Itu kenang. Itu jelek lagi beritanya. Ini penting buat didengar anak. Oh. Jumlahnya hampir 600 ribu. 600 ribu warga Bandung menurut ahli psikiater di seminar Hasan Sidikin diduga terkena gejala gangguan mental. Kalau ini tidak diperbaiki, ada yang bilang Bandung mungkin jadi kota orang gila. Oh, bahaya. Kenapa lebayan? Tapi itu mulai terlihat. Alasannya apa? Alasannya dua. Mereka stres oleh kesemrawutan kota Bandung dan faktor ekonomi. Jadi double sih tekanan hidupnya. Sampai-sampai kita ada berita awal tahun ini, ada ibu-ibu melahirkan di trotoar di Tegalga. Mungkin sudah waktunya tiba-tiba berhenti karena kesakitan mau melahirkan. Tidak ada pertolongan selama 30 menit sampai melahirkan dan bayi yang meninggal dunia, tidak ada yang nolong. Yang nolong pun itu polisi yang kebetulan patroli itu. Padahal di trotoar itu orang-orang Bandungnya lewat dan nampak semua itu. Jadi renungannya kota mewakili juga dunia Indonesia saat ini penting gitu, mengembalikan empati. Saya kira mungkin karena jarang ke masjid sekarang orang-orang. Kalau di masjid kan seperti itu kan hilal warasi ya, minal insan dan afi muslim, semuanya kita itu merugi. Kecuali orang yang saling menasehati. Dari iman beramal soleh. Ya, saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Dan itu hanya terjadi di masjid. Saya mau tahu jauh dari masjid itu kan? Ya, gini-gini aja mendengar ini. Asalnya Darut Tauhid dengan konsepnya kalau hanya jago kandang tuh nggak ada apa-apanya nih. Nah, jadi memang perlu kebersamaan ya antara pesantren, warga, birokrat, dewan untuk memiliki kesadaran bersama. Aslinya hari ini saya asal camewat ya kalau dalam bahasa sini mengkerut. Memang saya merasa nih Darut Tauhid di Bandung ini nggak cukup hanya memakmurkan Darut Tauhid dan lingkungan ini, ya, dan lingkungannya juga belum makmur lagi. Harus ada kerjasama. Bayangkan kalau orang-orang yang memiliki kesadaran bersama tentang masalah kemudian mau saling melengkapi, ya, karena kita kan profesinya berbeda satu sama lain. Lalu dipimpin oleh orang yang memang punya komitmen lurus, bersih, bukan ambisi pribadi, tapi ingin kesuksesan bersama. Mudah-mudahan di berbagai tempat bisa menjadi lebih baik. Benar? Ini jadi mikir nih. Boleh mikir apa? Masa ngulang-ngulang mungkin ya? Saya berpikir aja ke AA, tolong selamatkan 600 ribu warga itu kumaha caranya kembalikan mereka menjadi manusia yang seutuhnya gitu. Dengan cara-cara baru mempenetrasi di luar Darut Tauhid ini dan itu. Karena khawatir kalau tidak ada solusinya dengan stres kota dan tekanan ekonomi, khawatir saya bakal bertambah bukan yang berkurang. Iya, kita tengok luar negeri ceramah sana sini di Bandung 600 ribu ya. Ini datanya valid kan? Valid. Boleh di Google aja di internet itu seminar ahli psikiater di minggu lalu. Dan dirilis di koran. Baik. Harus ada kerjasama nih ya. Ini para pendengar, ini pasti takdir ini adalah PR bagi kita sama-sama ya. Kita bersyukur kalau kita diberikan mental yang sehat. Tapi salah satu syukur kita adalah berbuat sesuatu untuk membantu. Seperti orang ke masjid syukur, tapi syukurnya adalah membantu yang belum ke masjid, bukan memvonis ya. Karena memvonis tidak menyelesaikan masalah, membantu menyelesaikan masalah. Seperti lihat kota Bandung yang memang begini, kalau divonis mah gampang, tapi tidak terobat dengan vonis. Yang penting di mana nih kita bisa menempatkan diri dalam kebersamaan bahu membahu. Ya mudah-mudahan sudah waktunya nih ya kita kerjasama untuk ngurus Bandung. Tapi saya masih penasaran, selain Surabaya, mana lagi yang dikonsultannya? Di luar negeri? Kebanyakan di Cina. Di Cina? Saya... Kenapa Cina konsultan? Mereka bikin kota baru atau gimana? Ya Cina itu walaupun negerinya komunis, tapi ekonominya kapitalis. Jadi boleh. Kalau dulu tidak boleh menjadi orang kaya di Cina. Kalau sekarang boleh. Tapi tetap komunis kan gitu ya, sesuai dengan sejarah. Tapi yang didahulukan kalau di Cina itu selalu infrastruktur. Jalan itu pasti mulus kemana-mana didahulukan. Dan lebih manusiawi. Bener ya, tapi seperti Jepang juga nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah banyak ada di sana. Menghormati jalur sepeda lebar, pedestrian lebar, pohon di mana-mana dan seterusnya. Tidak ada penggusuran. Kalau di sana itu kalau mau digusur pagi-pagi jam 6 sore sudah punya rumah baru lah kasarnya begitu di tempat lain. Cina kayak gitu ya? Cina seperti itu. Jadi seperti hadisnya belajarlah sampai ke negeri Cina. Saya belajar sambil mengkonsultan di kota-kotanya melihat budaya-budaya orang lain. Nah kalau mau menangis sebuah kota, apa saja tahapan-tahapan yang paling penting? Poin-poin paling penting? Masalah kota tuh secara singkat cuma satu. Kalau tidak siap dengan ledakan penduduk, itu yang terjadi. Bandung dulu misalkan sebagai contoh hanya didesain untuk 300 ribu penduduk, sekarang 2,4 juta. Jadi harusnya yang disebut tata-tata mempersiapkan, oh 10 tahun dari itu meren 5 juta. Cuma 5 juta di kota Bandung, dibikinlah skenario. Nah, dimulai dari situ. Menskenariokan di masa depan kira-kira seperti apa. Nah, kita kehilangan momentum itu. Kiyowe terus. Kalau tidak ada perubahan, diduga bangun itu kiamat planologisnya 2030. Tidak ada perubahannya gini. Kayak begini, setiap tahun, terus 10 tahun kiri-kiri mulai, 15 tahun kumpul di kiri, nah 2030 kemungkinan bangun itu macet. Sekarang. Buka pantau atau semacamnya lah kira-kira gitu. Biasa mana-mana. Pintu pas dibuka juga kehalangan kan? Kehalangan dan ngasih keluar. Buka gandeng. Nah, yang paling mendasar itu sebenarnya pembagian lahan aja. Dari 100% lahan, itu biasanya 30% buat ruang hijau. 15% buat jalan raya, sisanya boleh dibangun. Bantu ruang hijaunya cuma 10%. Ruang jalannya ada 15 cuma 7. Jadi 100% kurang 17, 83% habis oleh bangunan. Itulah kenapa Bandung panas, Bandung macet, karena pembagian lahannya tidak imbang. Kalau ini tidak ada perubahan, sekarang baru 2,4 juta. Gimana kalau 10-15 tahun lagi cucu kita beranak pinak, mau gimana? Itu yang terjadi di sekarang. Salah satunya juga karena tidak siap terhadap populasi. Jadi memang ayat mungkin sangat diperlukan pimpinan yang visioner, visioner dengan keilmuan yang memadai ya. Jadi bisa karena di beberapa kota di luar itu masya Allah gitu ya. Bersih. Saya lihat kemarin di beberapa kota sampai ke gang-gang itu saya sengaja nyari sampah nggak ada dan nyari tempat sampahnya juga nggak ada lagi. Ya ke mana sampah? Dikunyah gitu. Benar itu, sedikit. Kalau kita ada tempat sampah, tapi hebatnya di Jepang tuh gak ada penalti, gak ada sanksi. Karena dia bersih itu udah dengan kesadaran ya. Beda dengan Singapura masih ada penalti. Cina juga masih ada penalti ya. Meludah atau buang sampah itu sekian dolar, ribu dolar. Di sana ini biasanya kalau tidak ada tempat sampah di kota itu artinya ada pendidikan kedisiplinan dari pemerintah kotanya supaya buang sampahnya di rumah aja. Dengan buang sampah di rumah, si petugas yang ambil sampah nggak harus banyak titik, cukup dari rumah ke rumah. Iya, bahkan di Selandia Baru tuh anak-anak sekolah tuh nggak ada petugas sampah dan nggak ada keranjang sampah di sekolah, jadi dibawa pulang gitu. Satuan ya, jadi anak itu begitu ya, termasuk di Jepang kan mau masuk sekolah semuanya beberes, guru dan murid pulang sekolah semua beberes, jadi sekolah sebesar itu nggak ada pekerja kebersihannya dan bersih seperti wastafel pasti kering ya, ini bikin panas dingin nih kita. Jepang itu yang salah satu yang saya kagumi ya. Mereka itu negerinya sama rawan bencananya seperti Indonesia. Gunung meletus, gempa, tsunami di Jepang juga banyak. Tapi kalau tsunami yang kemarin yang sama besarnya dengan Aceh, yang meninggal dunianya jauh lebih sedikit dari yang di Aceh, karena bangsanya sudah siap. Kalau di Jepang kalau ada gempa atau ada kejadian tsunami, mereka sudah diinstruksikan tinggalkan semua hal, ambil satu tas. Jadi di rumah itu ada tas emergency, ada segar asal gitu ya. Ya kalau kita ngamur dan kita lupa panik kok. Kalau Mario ambil harta dulu apa panik. Kalau di Jepang enggak, tinggalkan semua, ambil satu tas. Di dalam tas ada apa? Ada selimut, ada baju buat 3-4 hari, ada makanan ringan dan seterusnya. Itu contoh bangsa yang siap. Ya, lihat tas itu kemarin ya. Jadi ada satu tas dan tiap orang punya tas itu. Jadi mereka dipersiapkan kalau ada gempa dan tinggalkan semua kecuali ambil dan tas ini survival dengan tas survival. Kalau kita pas gempa segala dirawuh akhirnya. Ya maaf ya, kita tidak, saya tidak menilai saudara-saudara, tapi mungkin kita kalau belum punya prosedur begitu. Nah para pendengar yang budiman, kelihatannya hadirnya Islam bukan hanya tatanan pembicaraan begini. Indahnya Islam bukan hanya untuk diobrolkan. Karena Rasulullah itu menceritakan Islam dan pribadi beliau pun indah. Dan karya beliau pun indah. Berubah. Tidak hanya pribadi, tapi kota, struktur, ya tata pemerintahannya. Jadi kalau kita berbicara tentang tauhid juga tidak cukup hanya keyakinan pribadi, tetapi harus ada dampak yang lebih luas. Dulu saya sebetulnya ngarap-ngarap sekali ini ya, ada para pemimpin dalam skala apapun yang mudah-mudahan bisa bekerja sama, karena nggak bisa kerja sendiri, benar nggak? Harus ada seperti bangunan ini nih. Ini kerjasama nih antara beton, besi, pasir, kayu, yang setiap itu rela menempatkan dirinya pada tempatnya. Seperti kenteng, ambil menganga kepanasan, ya kan? Nggak ada kenteng yang nyuhan. Lalu dimihrab. WC kok bisa di belakang? Nggak mau WC ambo. Saya mau di belakang itu, saya pengen dimihrab. Nggak boleh, ya. Besi, beton, di dalam. Karena mau menempatkan diri pada tempat yang pas, tidak merasa lebih dari yang lain. Ini jalan pembangunan ini. Kelihatannya membangun kota, membangun lingkungan. Kalau kita sadar potensi kita dan mau menempatkan diri pas, walaupun tidak dilihat siapapun, bukan untuk action atau show off, mungkin akan mudah. Ini banyak bersama, tapi saya optimis nih, mudah-mudahan ngobrol-ngobrol begini bisa jadi inspirasi, bisa jadi kerjasama ke depan. Begitu. Ada penelpon, silakan masuk. Bagi Anda yang ingin bergabung, Anda bisa menghubungi langsung kami di 022-201-7076. Dan Anda sudah ingin bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Anda berapa siapa di mana? Dengan Bintang di Kota Darujana. Ya, silakan. Bagi Tuhan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa di sana ya? Kadang-kadang memang tidak baik-baik bagaimana dengan kemacetan kota Bandung. Misalnya terutama bagi orang penggunaan taksi, gitu, di dalam kemacetan. Lumayan tuh argonya jadi berlipat-lipat gitu ya. Jadi kadang-kadang kita takut nih argo supaya punggah gitu dan kemacetan seperti ini gitu. Kadang-kadang, jadi kadang-kadang saya berpikir gitu, kalau ke depan dimana kalau ada di dalam kota itu kendaraan itu cuma ada dua pilihannya gitu, taksi dengan bis gitu, artinya sarana infrastrukturnya telah benar-benar bagus gitu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua itu kendaraan-kendaraan yang sudah lama tahun 80-an kenapa masih beredar di kota Bandung ini gitu, padahal kan seharusnya kalau produksi kendaraan semakin banyak, harusnya ada regulasi kan ya barusannya. Terus berikutnya adalah biaya untuk mendapatkan kendaraan kenapa sedemikian murah dan mudah, sehingga orang yang tidak punya waktu kan bisa punya kendaraan, dan ini semacam apa harus diutusari. Nah, bagaimana visi kedepannya seperti apa kalau misalkan diizinkan oleh Allah memberikan amanat ini di kota Bandung gitu, bagaimana? Terima kasih Pak Ridwan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, gimana yang kepikir ya, yang baru pikiran aja ya. Ini aku pikiran begini, jadi ada lelucon lah, apa bedanya dengan kalau turis bule dengan turis lokal naik taksi. Kalau turis bule naik taksi dengan leluasa melihat pemandangan keluar jendela, tapi kalau turis lokal bukan pemandangan yang dilihat, adalah argonya. Pasti seperti bapak yang pernahnya boro-boro menikmati kota dengan aku aja yang 100 ribu, yang 200 ribu berhenti gitu ya. Tapi ini memang begini, yang di kota itu yang namanya jalan itu seperti aliran darah. Jadi kalau aliran darahnya lancar, jantung sehat, hati sehat dan lain sehat. Tapi kalau aliran darahnya macet, nampak segala rupa kerasa, itu ciri sakit seperti itu. Jadi ibaratnya sama juga, kota ini seperti tubuh manusia. Kalau jalannya macet, yang berdampak sakit banyak. Tadi kena argo yang naik terus, panik, ya. kemudian orang yang biasanya janji bisa 3 kali dalam sehari, sekarang emang 5 kali dalam sehari seperti Jakarta nggak bisa, janji maksimal efektif hanya 2, maksimal 3 gitu. Karena kemacetan, contohnya di Jakarta, anak-anak itu nggak pernah sarapan pagi di rumah, nggak ada lagi istilah makan pagi, karena subuh-subuh udah pergi semua mengejar jam sekolah atau jam kerja. Nggak ada lagi makan malam karena kena teriwan. Jadi saya khawatir dengan salah tata kelola kota, ada generasi yang tidak tahu apa itu makan pagi bersama, ada yang tidak tahu apa itu makan malam dengan kehangatan keluarga. Jadi kalau kotanya salah dikelola, satu generasi bisa tadi kehilangan nilai-nilai kebaikan seperti itu. Masya Allah. Ya, nambah sedikit boleh. Jadi salah satunya adalah memang kita bergerak di kota kalau bisa menggunakan public transportasi. Saya rumah di Cidadu, kantor juga di Cidadu, ibu mertua di Cidadu, ibu kandung juga di Cidadu. Itu salah satu pilihan. Kalau bisa, tinggallah berdekatan dengan tempat beraktivitas. Itu membuat kita berhemat. Makanya saya dari rumah ke kantor suka naik sepeda, dari kantor ke IDB juga suka naik sepeda karena jalannya dekat. Itu tips saya. Salah satunya ya, untuk mengubah pola bergerak di kota ini sambil insya Allah monorail MRT sudah ngantri sebenarnya di kota Bandung. Kita doakan saja solusi teknis itu membantu mengurangi kemacetan di kota ini yang masalahnya banyak, ada parkir sembarangan, pasar tumpah, angkot ngetem, jalan bolong, jalan banjir dikombinasikan, itu yang menyebabkan argo bapak tadi naik ya. Argo naik akan berkaitan dengan tensi, ya. Tensi naik berkaitan dengan stroke. Jadi, hari ini saya dapat ilmu penting nih tentang lalu lintas. Ya, lalu lintas macet itu berarti seperti darah macet. Ini ilmu baru nih. Berarti banyak penyakit. Itu borosnya bensin tuh, dahsyat sekali tuh dengan macet, ya. Subsidi itu hangus dalam kemacetan. Studinya 45 triliun ya, kerugian diakibatkan macet itu baru Jakarta saja. Mungkin yang baru di Jepang ya, kemarin Jepang ada yang mulut aja jalan lancar. Kita gini tiap hari, iya, karena dibatasi sekali. Mereka punya mobil baru, mobil lama di scrap, dihancurin, ya. Mau beli mobil harus ada tempat parkir. Umur 5 tahun mobil naik kirnya. Jadi orang dari 5 tahun mah seperti Honda Jazz dengan 20 juta di sana. Bahkan ada ini siapa yang mau? Gak ada yang mau ditinggalin di pom bensin mayat tapi untuk dihancur itu 15 ribu ya. Dan orang Indonesia itu adalah orang yang penghasilannya habis oleh transportasi. Dari studi di Bank Dunia, 25% penghasilan bulanan warga Indonesia habis untuk bensin, untuk nyicil motor, mobil dan sebagainya. Di negeri lain itu maksimal hanya 10% dari penghasilan. Di Cina hanya 7%. Jadi bukan karena dari 100% penghasilan masih bisa banyak ditabung. Kalau kita enggak, karena itu ongkos ya. Ongkos hidupnya. Dan modelnya belum istrinya punya mobil satu, suaminya juga. Terus biaya masuk tolnya, terus belum biaya servisnya, bensin yang berlebihan di saat macet, dikombinasikan itulah 25% keborosan. Ya, ini mengesankan ini obrolan ini. Sejujurnya bagi AA banyak hal baru yang didapat dari obrolan ini. Mudah-mudahan nggak puas nih jamaah, kalau ada waktu Sabtu depan kita ngobrol lagi. Belajar lagi lebih banyak Kang Ridwan yang lebih teknis supaya kita habis acara ini langsung ada praktek apalah yang bisa dilakukan walaupun belum bisa menyelesaikan permasalahan yang besar, minimal kita tahu kita jangan sampai bagian dari masalah. Penelpon satu masih ada? Ya, baik. Nanti Anda bisa bergabung dalam penelpon baru pagi ini dengan menelpon kami di 0222-01707. Dan Anda sudah ada yang bergabung kembali di telepon kami di 0222-01707. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Ade di Ciamis. Ya, silakan Pak Ade. Ya, silakan Pak Ade, waktu kita terbatas, punten. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demi Allah, ya kita ini. Alhamdulillah. Ya, ya. Sebenarnya saya tahu. Sebenarnya saya sampaikan ini. Dewa Nathan. Ya. Halo. Iya. Kenapa? Ini sedang dilanda kesulitan. Dilanda kesulitan. Iya. Jadi saya mohon doa menggolongannya dari kakak. Benar-benar dia sedang dalam kesulitan. Sulit telepon, masuk. Ya, semua kesulitan sudah diukur oleh Allah. Nih, banyak orang yang kalau dalam kesulitan suka dinasihati, sing sabar, sing sabar. Kalau saya emang nggak menasihatin gitu, sing tobat, sing tobat. Karena begini, seperti naik mobil, kaca kotor, jalan ada, dia susah nyetir bukan karena nggak ada jalan, tapi karena kaca tertutup. Sekarang dinasihatin sama ibu-bapak gitu ya, mencari lubang-lubang dari kotor itu supaya bisa lihat jalan. Sabar, saya mau pasti nyampe suatu saat. Saya kira kurang pas. Harusnya sintoba bersihkan kaca, nanti kelihatan jalan tuh. Itulah sebabnya kalau orang maaf ya, ada yang kalah sing sabar, itu tidak salah ya. Tapi harusnya kita tahu bahwa kesulitan itu datang dari dosa. Harusnya tobat, si kaca dibersihkan, jalan kelihatan. Jadi sabar itu lebih hebat buah dari tobat. Berusaha sabar tanpa tobat ya kayak tadi itu. Nyetir, kaca nggak kelihatan, jadi lami-lamingan ya. Sebab mereka sabarnya tidak disertai dengan tobat. Nah, mudah-mudahan akang ini si amal yang mereklik terangin tak tobat dosa saya naon kaya tersana ya dengaku gitu. Ada ibu-ibu yang tersinggung ketika konsultasi, kenapa hati saya itu tidak pernah tenang, masalah saya bertubi-tubi. Ibu coba bertanya tobat, disangka menghilang memang sih banyak dosa. Jelas ya, tiap dosa itu pasti menimbulkan kegelisahan. Jadi makin tidak tenang, galau, tegang terhadap duniawi, itu ciri khas tuh banyak dosa. Dan dosa yang paling besar adalah ada selain Allah yang mendominasi hatinya. Bisa uang, bisa kedudukan, bisa penampilan, bisa pujian, bisa takut ke orang, harap ke orang, cinta ke orang berlebihan, itu dosa tuh. Nah, harusnya kita gelisah tuh kalau tidak tahajud, nggak bisa sedekah, nggak bisa berjamaah, itu yang bikin kita sedih tuh, bukan dunia berikut isinya. Ya kita dengar masalah dunia, tapi tempatkan diri jadi solusi, gitu. Kang Ridwan, terima kasih ya. Saya merasa ini masih belum tuntasnya obrolan ini. Tercerahkan dalam banyak hal dari obrolan ini. Mudah-mudahan para pendengar pun ikut merasakan manfaat. Dan obrolan ke depan kita akan juga banding-banding dengan beberapa kota ya. Lalu kata kuncinya, jadi apa yang bisa kita lakukan? Biarlah kecil, karena perubahan itu di sini konsepnya 3M. Mulai dari diri sendiri. Apa yang kedua deh? Mulai dari hari kecil. Mulai saat ini ya. Coba gimana deh? Terima kasih Abu Din ya. Terima kasih ya. Ya ini tuh somet gitu kan. Terus sebetulnya ada siapa? Ini guru saya. Oh guru ya. Yang dari gambar saya itu Abu Din. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi Pak Ridwan Kamil ini ikut menjadi bagian. Juga mau pesan tolong Kang Ridwan pulang ke sini dilihat-lihatin bunga sini ya. Sebelum peka Bandung yang lebih besar ini kita tata lagi. Setuju? Ingat Abu Din dulu. Sama tuh perkataannya. Suatu saat akan terjadi ledakan penduduk di negeri Tanah. Dan benar, dulu mudah ini, jalan ini masih sekarang tidak mudah. Sangat tidak mudah, parkir jadi penuh, jadi tidak nyaman. Karena mungkin tidak siap dengan antisipasi kedatangan penduduk. Apapun yang terjadi, kita harus bagian jaga solusi. Ya. Terima kasih para pendengar yang baik di seluruh tanah air, warga masyarakat Bandung. Kita tunggu obrolan selanjutnya bagaimana selain menata hati, menata lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel berikutnya.